Ojo salah tempo, ojo salah terimo, gampang percaya omongane wong liya. Sing ono niatan ison golek ganti, mergo muriko hang iso. Masyo paran sing arep nih.